Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, pengurus MWCNU Paciran, baik Surya maupun Tanfidia, serta lembaga dan banomnya. Ibu-ibu, kepada seluruh bapak dan ibu guru, khususnya guru mata pelajaran Aswaja, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di MWC Paciran punya kesadaran baru. Keinginan MWC Paciran ingin membedah Aswaja telah membuahkan acara seperti pada siang hari ini, karena barangkali buku Aswaja yang diterbitkan oleh PCNU belum memuaskan dan memang akan ada revisi-revisi. Maka sebelum revisi-revisi itu dilakukan, maka barangkali dari forum ini nanti ada hal-hal yang bisa disimpulkan untuk dijadikan bahan masukan. Maka untuk kesempatan kali ini kita telah dihadiri oleh salah satu narasumber yang akan kita paksa untuk berbicara tentang gerakan Islam transnasional dan pengaruhnya terhadap Islam tradisional. Yang akan menyampaikan materi ini adalah Kiai Muda Kiai Haji Ahmad Muafiq. Beliau Dewan Suro di Jogja, juga pengurus PBNU yang kebetulan asli kelahiran Dadapan. Barangkali untuk menyingkat waktu, karena setelah ini juga masih banyak acara yang lain, kita minta, kami persilakan kepada yang terhormat Pak Kiai Haji Ahmad Muafiq untuk menyampaikan beberapa hal tentang tema Islam transnasional dan pengaruhnya terhadap Islam tradisional atau NU. Kepada Kiai Haji Ahmad Muafiq, kawula semua enggak age. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin. Para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu. Panas, Bu? Ah, panas. Dereng panas kaya neraka. Nggih. Alhamdulillah, yang hari ini kita bisa bersama-sama untuk sekedar buka kembali Aswaja kita atau Aswaja An-Nahdiyah yang sekarang mungkin kalau di kampung belum seberapa dirasakan ya. Tapi karena ketidak sekian lama kita tidak pernah berbicara lagi Aswaja, itu kemarin di total gitu ya, di PBNU hampir 500 lebih di Pulau Jawa masjidnya orang NU hilang. Hampir 500 lebih masjidnya orang NU hilang. Hampir 400 pondok pesantren yang dulu dirintis oleh kiai-kiai NU sekarang sudah tidak diteruskan oleh tradisi NU. Dan banyak yang dulu kiai-kiai NU dan anak-anak pesantren Nahdlatul Ulama yang dulu sopan-sopan terhadap masyarakat, sopan-sopan terhadap kenyataan, sekarang sudah mulai juga ikut-ikutan banyak yang berbicara tentang tahayul bid'ah sama khurafat. Sudah mulai banyak yang berbicara tentang tahayul bid'ah sama khurafat. Terutama di beberapa daerah di pesisir selatan, banyak anak-anak muda Nahdlatul Ulama yang dilahirkan dari tradisi NU, yang perempuan pulang-pulang tiba-tiba yang kelihatan cuma matanya tok, karena pakai cadar. Nah, ada yang kemudian juga laki-laki tidak bisa kompromi lagi dengan bapak dan ibunya karena kinya sudah selalu kelihatan soalnya isbal. Jadi kalau pakai celana harus di bawah lutut, rok congklang gitu. Ini kadang tidak kita sadari. Dan kadang kita terkaget-kaget begitu ternyata kita sudah apa yang dulu oleh mbah-mbah buyut kita perjuangkan ternyata sekarang itu menjadi kebiasaan. Orang tidak pernah membayangkan tiba-tiba dari sebuah kampung kecil yang namanya Tenggulun, tetangga kita, melahirkan seorang yang bisa merakit bom dan bisa meledakkan sebuah kota. Tonggo saya. Ya. Gitu. Kita enggak pernah membayangkan bahwa kalau kita melihat televisi muncul kiai-kiai baru yang lebih elegan dengan umat yang lebih tertata, lebih tertib dengan fatwa-fatwa yang baru. Sementara kiai-kiai pesantren, kiai-kiai pondok kalau muncul di TV tidak lebih hanya sebagai tim pemburu hantu. Benar, Pak Bu. Pertanyaan sederhananya adalah, kita bisa membayangkan munculnya beberapa pondok pesantren yang hanya butuh waktu beberapa tahun, gitu. Tiba-tiba bangunannya sudah sangat megah, santrinya sudah sangat banyak, dan afiliasinya bukan ke Nahdlatul Ulama. Sementara Kiai NU kalau mau bangun pondok iuran terus. Masjidnya semakin hari juga teknologi mboten gadah akhlak nih. Mboten paten sik mawon. Terkaget-kaget terus. Gitu. Nah, ini sebenarnya fenomena apa? Fenomena kayak gini ini yang kemudian belakangan disadari oleh kiai-kiai, oleh pengurus besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama bahwa hal semacam ini adalah bukan sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba. Apa yang dulu di masyarakat itu jelas. Oh iki pecian, oh iki gak. Nek pecian iku iki, lek gak iku iki. Saiki pecian kabeh, Pak Bu. Sakniki sampean membedakan antara baju muslimat sama baju Aisyah itu enggak bisa bedakan sampean. Cuman tulisannya aja yang beda. Loh, di Yogyakarta sekarang Muhammadiyah itu kalau mau sholat ya pakai pujian. Loh, enggak tahu itu. Pujian, Pak. Iya, pujian. Allahummarhamna bil Qur'an. Tak pikir lho, ini mesti tekan di. Sama, konco-konco ya kaget lho. Kok bisa ngene kabeh. Ada sebuah kelompok Thariqah di Ciamis. Itu tiba-tiba pengikutnya. Itu aneh, Pak. Pengikut Thariqah, ya jenggotnya dawa, perempuannya cadaran, lama-lama gitu, tambah banyak. Nah, Thariqah yang asli, pengikut yang aslinya hilang habis itu diambil sama dia. Bantu masjid gitu, pertama bantu masjid, tapi ada persyaratannya. Satu, masjidnya tidak boleh pakai beduk. Yang kedua, masjidnya tidak boleh pakai speaker. Tidak boleh pakai mimbar, tidak boleh pakai tongkat. Kalau mau itu, masjid mau dibangun berapa ribu meter, jadi dalam waktu tidak lebih dari satu bulan. Asal persyaratannya itu. Nah, hal-hal semacam ini yang juga menjadi keprihatinan kita bersama. Untuk urusan yang semacam ini, Pak Bu, ya. Kula niku keluyuran ket mulai Irian, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa, Sumatera, keliling ke utara sampai Kalimantan, sampai Sulawesi. Bot-botnya apa? Bot-botin nyelametaken apa yang sudah pernah diwariskan oleh mbah-mbah buyut kita yang namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mek iku tok. Nek urusan swargaku apa jare Gusti Allah. Tapi saya diingetin waktu kecil, minu-minu madrasah ibtidaiyah Nahdlatul Ulama itu ya saya masih ingat. Gimana pun lek gak ketuan, salatmu gak diterima ya ketuan. Kon nek gak kunut, wawas nek ra kunut. Tapi saiki anak-anak muda NU sama anak muda Muhammadiyah kan pun podo pun boten nggih kunut nek subuh. Soale podo-podo ra salat subuh. Nah. pun mulai, kita ini sebenarnya udah mulai kerasa bener-bener aneh gitu. Kenapa kemudian akhir-akhir ini NU misalnya gak bisa berkembang di kota apa gitu, ya orang kota kan gak mau pak delok kiai ini terus main semata-mata isonya ke hantu, tapi gak bisa menggunakan laptop, gak bisa menggunakan bahasa Inggris, gak iso. Kiai bisa bikin bahasa Inggris, iso diombeni banyu, dato bahasa Inggris esok lali. Nah, kiai kan gitu, itu bisa. Fakta. Lah ini yang kemudian semua ini kuncinya ada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Lah, Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu kalau kita pahami kan sederhana tuh biasanya itu. Yang golek malam Jumat sholawatan. Ada orang mati tahlil. Kalau adzan subuh as-shalatu khairum minan naum NU. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad NU. Menedak. Lah cuman segitu-segitu aja kenang masjid ketuan NU. Sekarang sampean mau membedakan itu. Angel, Pak. Ini yang kemudian mesti harus diinventaris lah nek cara inventaris ulang. Jane Nahdlatul Ulama niku nopo sih? Kan gitu. Tak niki pun kata, yang paling berbahaya hari ini itu adalah orang yang mengatakan semua aliran dalam Islam itu benar. Kabeh aliran Islam itu benar. NU benar, Muhammadiyah benar, wis pokoknya persis benar, SI benar, Marsumi benar, semua benar. Yang paling berbahaya satu, begitu orang menerima itu semua benar, di generasi kedua anak-anak sudah tidak punya ideologi, kemudian ngeramuti gampang. Proses itu yang dulu terjadi di tanah Arab. Lah nanti kita preteli satu-satu. Kita teteli satu-satu. Sajane ahli sunnah wal jamaah itu manhaj diniyah, manhaj siasa atau siasa atau diniyah yang di dalamnya ada siasa. Ane ajeng buka ahli sunnah wal jamaah sampai ke yang tadi disebut kekuatan Islam internasional macam-macam pak bu. Enten kalih bab. Niku. Bab pertama yang harus dibicarakan. Sewu nggih, niki perlu dipo. Tak guyu sik asile capek. Yang mesti dibuka pertama, ini adalah ahli sunnah wal jamaah sebagai manhaj diniyah. Nah niku kudu diudari malih nek cara Jawa niku diudari malih. Mulai dari idqala Rabbukalil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ataja'alu fiha mayyufsitu fiha wa yasfiku dima. Itu mesti dibuka dari situ semua. Jadi wekdal Allah bikin perjanjian apa bikin makhluk kemudian ditanya oleh malaikat. Ahli sunnah wal jamaah itu mesti harus dibuka dari situ. Nah kira-kira wekdale cekap napa mboten niku ning ibu-ibu sabar napa mboten nek dibuka. Nek dibuka sing kedua niku dibuka dari saking manhaj siasa ahli sunnah wal jamaah ditinjau dari segi siasa. Nek nek dari siasa itu harus dibuka semenjak terjadi sengketa dalam umat Islam antara Ahlul Bait yang diwakili oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Bani Umayyah yang diwakili oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, sampai semua umat Islam di atas tombaknya ada Al-Qur'an dan mengatakan satu ayat malam yahkum bima angzalallahi faulaika humul kafirun. Lagi itu. Nah, sabar napa mboten mengan? Nek sabar kula critani, nek mboten sabar nggih. Kula kei iklane mawon. Nek ibu-ibu seneng dibuka biasanya nggih. Ibu long. Amun ngapunten, Bu. Niki sing ngurui niki. Nggih.